من في مساحة لو Tapi apa jawaban Allah? Hayyin. Apa bu jawabannya? Hayyin. Sina qad ja'u. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لونها juga insya Allah secepatnya kalau bisa tahun ini bunda kita juga mau naik haji. Nggak tahu rezekinya dari mana, kalau sudah kita niati Allah akan mempercepatnya kita. Nah, untuk doa kesembuhan dari bunda kita dari amalan naik haji tadi, saya minta kepada Ustadz Yusuf Mansur kita berdoa bersama-sama dipimpin beliau. Bismillahirrahmanirrahim ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil khususan ya Allah ukhtina undang duwi astuti misi Allah masyir mahtawa Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن شاء الله mudah-mudahan wasilah amal saleh tambahan dari Abah Haji Pariyadi yang pahalanya ditujukan untuk kesembuhan istri dari guru kita Gus Miftah. Insyaallah kabul, amin. Amin. Semoga buat semua yang sakit di seluruh dunianya Allah Subhanahu wa taala. Amin. malam saya tidur ya, nginep di Ponpes Oraji, dan ini habis sholat subuh, dan karena semalam tuh nggak berani pulang ya. Udah malam banget, ngantuk, mau pulang nggak berani. Ini yang di video yang kemarin ya, saya di atap yang review ada buah-buahnya di masjid. Jadi baru aja turun nih. Tuh, ini aku di senterin ini muka aku nih. Pakai flash ya. Nih. Maksudnya muka aku biar ada penerangan. Subhanallah. Rasanya tuh adem di sini. Adem. Enak. Banyak orang haji, banyak orang-orang alim, tempatnya tuh bikin hati adem. Dan ini tahu nih, kediaman Gus Miftah ya, ini kediamannya nih, rumah ini, terus yang sebelah sana, ini pokoknya sebelah sana. Ini aku disenterin terus, ini udah kayak macam apa itu cari teman gua. Semalam dia nggak bisa tidur ya, nggak bisa tidur soalnya belum pernah tidur di tempat orang gitu ya, nggak bisa tidur ya. Bangun jam berapa? Bangun jam 3, sholat tahajud. Oke, jadi seperti itu ya. Sekarang kita mau lanjut pulang, semoga sampai tujuannya. Bentar. Oke guys, saya akhiri video saya. Wallahualam. Bye. Guys, guys. Ini mobil Gus Miftah nih. Apa ketul sana? Mingir-mingir jalan seru mingir. Munduran, mundur, jalan mundur. Mundur. Wow. Apa? Gus. Jadi teman-teman, ini adalah suasana di ya teman-teman. Ini di belakang saya ini adalah pendopo, pendopo ya, santai-santai ya. Ini panas ya teman-teman, kursi panas. Foto ada lukisan Gus Miftah dan Habib Lutfi. Kita review ke sana yuk. Oke, siap. Nah, ini teman-teman. Saya mau perlihatkan foto. Ini lo. Gus Miftah dan Habib Lutfi. Oh, ini lukisan, teman. Di sana dari gazet Yasir baru ini, mirip lah nih. Mirip ya, apik tapi ya. Ini dengan siapa nggak tahu ini. Gus Miftah, wah ini lemu Gus Miftah ya. Loh, Gus Miftah kayak lemu gitu guys. Nih, harusnya merengah sama Risa nih. Nah, melu selfie. Melu selfie. Wah, ini sama sama polisi. Tentara ya. Wah, tentara Saboy. Wah, ini yang buat profil. Buat foto profil di Instagram. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Early detection. Ini motornya Gus Miftah di dalam sana yuk. Masjid, Masjid Bejaji. Radar. Bukan semakin. Nih, kursi panas guys. Kursi panas banget rasanya dia nih. Jajal sekali. Nah, kurang mudah, kurang mudah. Kursi panas ya, mudah-mudah saja. Terus Ke motore. Emas. Suul atar mandang kursi ni kursi tu. Pas beraji. Sudah tak mana foto. Tak foto. Nah itu sana mobilnya guys. Mobilnya ada ini apa ya, mobil apa ya, Fortuner. Yang ini Alphard. Wah, Josh. Teman-teman, ada yang lucu teman-teman nih. Sendalku hilang guys. Pulang gak pakai sendal ya. Jadi kalau aku tuh udah gak kaget kalau di pondok. Di pondok tuh ada istilah hosoba ya, sibu hosban ya. Hosop itu saling menghosop. Sendalnya hilang. Padahal nih pulangnya gue nyeker. Gak apa-apa. Asodakot amal jariah. Dakoh itu memperlancar rezeki. Nyeker loh teman-teman. Sendal. Oke, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf kalau ngutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Nyeker loh teman.